الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita masih dalam pembahasan bab yang keempat dari kitab al-Buyu' min kitab Fiqh Muyassar, bab ar-Rahn, tentang jaminan atau barang gadaian. Telah kita sebutkan beberapa syarat dan hukum terkait permasalahan ini. Kemudian di akhir poin beliau sebutkan dalam bab ar-Rahn, kata beliau yang keenam, bahwa al-marhun amanatun fi yadil murtahin. Barang jaminan itu merupakan amanah di tangan orang yang diberi jaminan. Maka dia la yadmanuhu illa bitta'addi, maka dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang ada kecuali apabila dia melakukan at-ta'addi, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. At-ta'addi, melakukan yang tidak boleh dilakukan. Demikian juga apabila dia melakukan at-tafrid. Apa itu tafrid? Yaitu meninggalkan yang wajib dia lakukan. Jadi barang yang merupakan amanah di tangan seseorang, jika terjadi kerugian, apakah dia menjamin atas kerugian yang ada? Jawabannya dilihat jika dia melakukan at-ta'addi dan tafrid atau tafrid, maka dia menjamin. Tetapi jika tidak, maka asalnya dia tidak menjamin. Telah kita bahas rinciannya pada pertemuan yang lalu. Qala fa idza halla ad-dain, akan tetapi kemudian apabila halad dain, telah tiba waktu pelunasan hutang. Alladhi bihi rahin, alladhi bihi rahnun, wajaba alal mudini sadaduhu. Jika telah tiba waktu pelunasan hutang, maka wajib bagi orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Wajib bagi dia untuk melunasi hutangnya. Nah, jadi orang yang berhutang, dia harus menepati janjinya, melunasi hutang, dan dia mengambil barang jaminan yang dia letakkan di tangan orang yang dia hutangi. Jika temponya adalah 1 bulan, maka dia harus datang menemui pemilik hutang waktu itu, saat tiba waktu pelunasan hutang. Namun, apabila orang itu tidak datang dan tidak melunasi hutangnya, maka apa yang harus dilakukan? Jawabannya, diminta untuk melunasi hutangnya, dipaksa untuk melunasi hutangnya. Qala fa in imtana, tetapi jika dia enggan melunasi hutangnya, ajbarahul hakim, maka diangkat perkaranya kepada hakim. Diangkat perkaranya kepada seorang hakim. Fa'in imtana' habasahu wa'azzarahu, jika dia tetap tidak mau melunasi hutangnya, maka dia dipaksa untuk melunasi hutangnya, dan dia jika tetap tidak mau, maka imtana' habasahu, maka dia dipenjarakan atau dihukum oleh hakim. Hatta yuwaffi ma'alayhi minad-dain, sehingga dia melunasi hutang yang ada padanya. Tetapi jika tidak bisa kita angkat perkara ini kepada hakim, maka apa solusinya? Dijelaskan oleh para ulama, jika tidak bisa kita angkat urusan ini kepada hakim, maka boleh memilih seorang yang adil, seorang yang adil, yang istiqamah di atas agama, seorang yang berilmu, seorang alim, kemudian mempersaksikan di hadapannya atas penjualan barang jaminan itu di hadapan orang yang adil ini, di hadapan orang yang adil ini. Kemudian nanti orang yang adil itu menjadi saksi atas barangnya bahwa sudah dijual dan harganya itu, nilainya dipakai untuk melunasi hutangnya. Adapun jika nilai barang jaminan lebih, maka nilai yang lebih itu merupakan hak orang yang pemilik pertama, pemilik barang jaminan. sehingga itu di tangan orang yang diberi jaminan. Tetapi jika nilai rohan, nilai barang jaminan itu ternyata kurang, maka hutang itu masih ada pada orang yang pertama yang memberikan jaminan. Au yabi'ar rahn wa yusaddid min qimatihi, atau cara yang berikutnya yaitu jika dia enggan melunasi hutangnya, maka barang yang digadaikan itu dijual, wa yusaddid min qimatihi, kemudian dilunasi dengannya dengan nilai barang itu dilunasi hutangnya. Nilai barang jaminan dilunasi untuk hutangnya. Nah, sehingga misalnya barang jaminan itu besarnya nilainya adalah 10 juta sedangkan hutangnya adalah 8 juta, maka dijual 10 juta barangnya, kemudian yang 2 juta itu merupakan hak orang yang memiliki barang jaminan. Dia hanya boleh mengambil yang 8 juta. Tapi sebaliknya, jika barang jaminannya itu nilainya adalah 8 juta, kemudian hutangnya adalah 10 juta, maka 2 juta itu merupakan hutang lagi yang ada pada pemilik rohan. Masih merupakan hutang atasnya. Dan jika terjadi perselisihan antara pemilik hutang atau pemilik barang jaminan dan orang yang diberi barang jaminan terkait nilai barang jaminan. Pemilik barang jaminan mengatakan, saya beli barang ini nilainya segini, misalnya jam, saya beli harganya 10 juta. Jam ini harganya 10 juta. Tetapi orang yang diberi jaminan mengatakan tidak. Atau, orang yang diberi jaminan itu mengatakan tidak. Harganya kurang dari itu. Harganya lebih. Misalnya harganya itu 12. Jam yang seperti ini harganya 12 juta misalnya. Pemilik barang jaminan mengatakan harganya enggak sampai segitu. Kata orang yang diberi barang jaminan mengatakan ini harganya lebih sampai 12 juta, bukan 10 juta. Maka di sini dilihat siapa yang memiliki bukti. Jika ada bukti, ada tanda-tanda qarinah yang ada pada pemilik barang, misalnya dia masih memiliki nota penjualannya, pembeliannya, atau dilihat barang itu di toko-toko yang ada menjual jam yang serupa. Jika ada tanda-tanda bahwa barang ini harganya senilai apa yang disebutkan pemilik barang jaminan, maka ucapan dia yang diambil. Tetapi jika tidak ada bukti sama sekali dan tidak ada tanda-tanda, tidak ada alamah mana yang lebih tepat ucapannya, maka asalnya ucapan itu diambil, yang diambil adalah ucapan al-murtahin, ucapan orang yang diberi jaminan. Jadi ucapan orang yang diberi jaminan itu lebih kuat daripada ucapan orang yang memberi jaminan pada permasalahan apabila terjadi perselisihan nilai barang jaminan. Nilai barang jaminan, misalnya pemilik barang jaminan mengatakan, ini harganya enggak sampai 12 juta, ini murah. Ini 10 juta. Ini 10 juta. Tapi si Al-Murtahin, dia mengatakan, tidak, ini barangnya lebih. Atau sebaliknya, maka pendapat yang diambil adalah pendapat Al-Murtahin. Demikian juga jika apabila terjadi perselisihan antara rahin dan murtahin atas kekurangan atau kerugian pada barang jaminan, misalnya barang jaminannya hilang atau rusak, maka berselisih mereka. Maka ucapan siapa yang diambil asalnya adalah, jawabannya adalah, ucapan yang diambil adalah ucapan al-murtahin ma'ayamini. Ucapannya adalah al-murtahin ma'ayamini. Ucapan orang yang diberi barang jaminan dengan sumpahnya. Tapi itulah beberapa permasalahan terkait bab ar-rahm. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab as-salam. Atau sebelum itu ada satu permasalahan lagi, yaitu terkait apabila si pemilik barang jaminan dan orang yang diberi barang jaminan berselisih. Orang yang memiliki barang jaminan mengatakan, kamu belum mengembalikan barang jaminannya. Tetapi si orang yang diberi barang jaminan mengatakan bahwa saya sudah mengembalikan barang jaminan itu. Maka ucapan siapa yang diambil? Jawabannya, jika tidak ada bukti dari salah satu pihak, maka yang diambil adalah ucapan ar-rahin, ucapan orang yang memberi barang jaminan. Ucapan dia lebih kuat dan dikarenakan asalnya belum ada pengembalian. Asalnya belum ada pengembalian. Taib bab as-salam, al-babul khamis, bab yang kelima dari kitab al-buyu' atau dari kitab al-mu'amalah. Bis-salam, terkait masalah jual beli salam. Permasalahan pertama, fi ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi wal hikmatu min dhalik. Makna dan dalil atas syariat jual beli salam dan hikmah dari jual beli tersebut. Apa itu as-salam? Definisinya, ta'rifuh. As-salam wa salafu bima'na wahid. As-salam dan as-salaf bima'na wahid. Jadi ada yang mengatakan, ini disebut, permasalahan yang disebut jual beli salaf. Ada juga yang mengatakan jual beli salam. Dan maknanya sama, maknanya sama. Tidak ada perbedaan antara as-salam dengan as-salaf. Inilah pendapat yang rajih. Dan definisinya, wahuwa bay'u sil'atin ajilatin mausufatin fi dhimmah bithamanin muqaddamin. Definisi jual beli salam yaitu bay'u sil'ah, menjual barang ajilah yang penyerahan barang itu diakhirkan. Mausufatin bidzimmah. Barang tersebut disifati dengan sifat tertentu, fidzimmah, dalam tanggungan penjual. Bithamanin muqaddam, dengan harga kontan dibayar di depan. Dengan pembayaran kontan di depan. Ya, ini di awal akad sudah dibayar. Ini jual beli salam. Bay'u sil'atin ajilah. Tapi kita bahas definisi yang disebutkan oleh para pengarang di sini. Bay'u sil'atin ajilah, menjual barang yang penyerahannya itu diakhirkan. Jadi barang yang dijual ini diakhirkan penyerahannya. Jadi barangnya nanti, tidak sekarang. Dari sini kita mengetahui bahwa gambaran jual beli itu ada 4 gambaran. Jual beli itu memiliki 4 gambaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Gambaran yang pertama yaitu menjual barang yang caranya al-halu bil-hal, sama-sama kontan. Barangnya kontan dan harganya kontan. Saya beli kitab ini 10.000. Ini kitabnya langsung kontan dan ini uangnya kontan, sama-sama kontan. Ini disebut hal bihal. Ini jelas hukumnya boleh. Hukumnya boleh, tidak ada masalah. Sama-sama kontan barang dan harganya kontan di awal. Yang kedua, gambaran yang kedua yaitu sama-sama diakhirkan. Barangnya diakhirkan, harganya juga diakhirkan. Dan ini hukumnya haram, tidak boleh saya beli kitab darimu, kitabnya tertentu misalnya, kitab yang tidak ada sekarang, saya beli darimu suatu kitab ini. Nanti penyerahannya nanti, harganya 10 ribu. Nanti saya bayarnya nanti juga. Ini sama-sama diakhirkan, baik barangnya maupun harganya. Maka di sini hukumnya haram, tidak boleh. Karena ini menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tidak ada. Dan ini hukumnya haram. Gambaran yang ketiga yaitu, yu'ajjil al-thaman wa yu'akhir al-muthman. Harganya di depan, harganya di awal, dan barangnya diakhirkan. Dan inilah permasalahan bayi' as-salam. Jual beli salam yaitu seperti ini. Harganya di awal dan barangnya diakhirkan, penyerahannya. Yang keempat yaitu ayyu ajil al-muthman wa yu'akhir ath-thaman. Barangnya di awal dan harganya diakhirkan. Lawan daripada jual beli salam. Jual beli salam harganya di awal kontan, barangnya di akhir penyerahannya. Nanti penyerahan barangnya nanti, sebulan lagi, setahun lagi, tapi sudah dibayar di awal. Ini bab as-salam. Adapun gambaran yang berikutnya yaitu, barangnya di depan dan harganya di belakang. Ini yang ma'ruf di tengah-tengah kita, yakni hutang. Seorang beli barang, hutang. Kredit, atau yang disebut bai' at-taqsid. Bayi at-taqsid yang telah kita belajari, jual beli dengan cara at-taqsid, kredit. Beberapa tahapan pembayarannya ini hutang, dengan cara hutang. Dan ini boleh, yang tidak boleh adalah jenis yang kedua atau gambaran yang kedua tadi. Menjual barang yang belum ada dan harganya juga diakhirkan. Barangnya tidak ada atau barangnya diakhirkan dan harganya diakhirkan, ini tidak boleh. Ini menjual sesuatu yang tidak ada dengan yang tidak ada. Tapi kembali ke pembahasan kita. Definisi jual beli salam yang disebutkan oleh muallif, pengarang penulis di sini, yaitu bay'u sil'atin ajilah, menjual sil'ah, menjual barang ajilah yang penyerahan barang ini diakhirkan. Tetapi mausufah, barang tersebut telah disifati dengan sifat tertentu, fidzimmah, dalam tanggungan penjual. Dalam tanggungan penjual. Mausufah fidzimmah. Ini perlu kita pahami. Barang ini, dia disifati dalam tanggungan. Disifati dalam tanggungan. Keluar dari ta'rif ini, barang yang disifati itu adalah barang yang telah ditentukan. Ini bukan mausufah fi dhimmah. Jadi ada mausufah al-mu'ayyanah dan ada juga al-mausufah fi dhimmah. Mausuf al-mu'ayyan dan ada mausuf fi dhimmah. Mausuf mu'ayyan itu barang yang disifati sudah ditentukan. Barangnya itu sudah ditentukan, zatnya ditentukan. Ini mausuf mu'ayyan. Adapun mausuf fi dhimmah, zatnya belum ditentukan, hanya sifatnya saja ditentukan dan itu dalam tanggungan dia, dan itu dalam tanggungan dia. Contohnya, mausuf mu'ayyan. Barang yang disifati itu mausuf mu'ayyan, zatnya sudah ditentukan. Zatnya sudah ditentukan. Misalnya saya mengatakan, saya punya jam mereknya ini. Sifatnya demikian dan demikian. Saya jual kepadamu. Nah, ini barang ini mausufah muayyan. Mausufah, mausufun muayyan. Disifati dan dia zatnya sudah ditentukan, yaitu barang saya yang ada di rumah. Barang saya yang ada di rumah. Saya jual jam kepadamu, saya ada jam, mereknya demikian, mereknya ini, dan sifat kriterianya, spesifikasinya seperti ini, ada di toko. Jam itu ada di toko fulan. Ini mausuf mu'ayyanah. Disifati dan sudah ditentukan zatnya itu ada di saya, atau ada di dia, atau ada di suatu tempat tertentu. Ada di suatu tempat tertentu. Ini bukan salam. Ini bukan baik salam. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi baik salam harus diperhatikan. Baik salam itu sifatnya itu bukan sifat mu'ayyan. Bukan sifat barang yang ditentukan. Tapi sifatnya dalam tanggungan. Bagaimana contohnya sifatnya itu dalam tanggungan? Seperti contohnya, misalnya, ana mengatakan, saya beli kepadamu jam yang sifatnya demikian, demikian. Sifatnya demikian, mereknya ini, harganya sekian, dan saya bayar sekarang. Bayar sekarang, harganya sekian. Jam itu tidak ada di saya, dan tidak ada pada dia, tidak ada pada toko tertentu. Tetapi itu dalam tanggungan dia. Dalam tanggungan dia. Orang itu siap mendatangkan jam sesuai yang kriteria disebutkan tadi. Setelah batas waktu yang ditentukan tadi. Sebulan lagi baru saya kasihkan jamnya. Jadi bukan mu'ayyan dalam tanggungan. Difahami ya perbedaannya. Kalau sudah ditentukan itu disebut mausuf mu'ayyan. Ditentukan ada di toko jamnya. Ada di saya jamnya. Ada di teman saya jamnya. Ini tidak boleh. Ini bukan baik salam. Jadi sifatnya itu bukan sifat yang mu'ayyan. Bukan sifat pada zat yang sudah ada di suatu tempat tertentu. Ada di suatu tempat tertentu. Saya beli mobil kepadamu. Atau saya jual mobil kepadamu dengan cara salam. Dengan cara salam. Saya punya mobil di rumah. Atau saya, teman saya punya mobil. Ini enggak boleh. Ini tidak boleh. Karena ini mausuf mu'ayyan. Mausuf mu'ayyan. Kalau mausuf idhimma. Yaitu saya jual kepadamu mobil yang sifatnya seperti ini, seperti ini. Enggak ditentukan di mana tempatnya. Enggak ditentukan itu milik siapa. Bukan punya saya, bukan punya dia, bukan di toko ini, bukan di tempat mana. Intinya barang itu dalam tanggungan saya. Dalam satu bulan ke depan saya akan serahkan mobil itu kepadamu. Tidak ada ketentuan zat mobil ini ada di mana. Itu maksud dari mausuf bidzimmah. Jadi dalam tanggungan. Dalam tanggungan. Bay'u sil'atin ajilah mausufatin bidzimmah. Jadi barang itu diserahkan di akhir. Dan barang ini mausuf disifati dalam tanggungan penjual. Dalam tanggungan penjual bukan barang yang sudah ada. Barang yang sudah ada di suatu tempat. Bukan. Tapi dalam tanggungan dia. Dalam tanggungan dia. Jadi dia tidak tentukan barangnya ada di mana. Intinya, kesimpulannya, yang penting saya harus mendatangkan barang ini di bulan depan. Misalnya kesepakatannya bulan depan harus mendatangkan barangnya. Intinya saya, tanggung jawab saya, yaitu mendatangkan barang ini yang sesuai kriteria dia. Tidak tahu di mana tempatnya, yang penting saya cari. Nanti saya kasihkan dia di bulan depan. Paham ya? Kalau mu'ayyan, mausuf mu'ayyan, sifat yang sudah ditentukan, barang itu sudah ada zatnya, ditentukan. Tempatnya di mana? Ini misalnya dia, saya jual kepadamu mobil, dia sudah tahu mobil yang dijual itu dari dealer ini, jadi dia akan ngambil dari yang di sini. Ini mu'ayyan, dia sudah menentukan mobil ini yang akan dijual, tidak boleh, tidak boleh. Jadi ini bukan mausuf idzimmah itu dalam tanggungan dia, belum ditentukan zatnya yang mana, tapi dalam tanggungan dia. Bithamanin muqaddam, dengan harga kontan dibayar di depan. Dengan harga kontan dibayar di depan. Sehingga babus salam, permasalahan jual beli salam, tidak boleh harganya itu diakhirkan. Tidak boleh harganya diakhirkan atau sebagiannya dibayar di depan dan sebagiannya diakhirkan. Ini tidak boleh. Barangnya harganya 100 ribu. Barangnya harganya 100 ribu, dijual dengan cara salam. Sekarang saya bayar 50 dulu. Nanti ketika kamu bisa mendatangkan barangnya, baru saya kasih 50 yang berikutnya. Ini tidak boleh. Jadi harus kontan semuanya di awal. Barangnya kontan semua di awal. Ini definisi jual beli salam. Jadi barang yang diakhirkan dan barang yang itu sudah disifati dengan sifat yang tertentu dalam tanggungan penjual. Dalam tanggungan penjual. Bukan barang itu sudah ada di mana tempatnya. Muqaddam. Bithamanin muqaddam. Pembayarannya itu kontan di depan. Secara sempurna. Dalil masyru'iyyatih. Dalil tentang masyru'iyyah. Bolehnya jual beli salam. Wahuwa masyru'un. Dan hal ini disyariatkan. Fa'an ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasul alaihi salatu wasallam datang ke Madinah. Wahum yuslifuna fi thimari as-sanata was-sanatain. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka melakukan jual beli salaf. Jual beli salaf, yakni salam. Fi thimar, pada buah-buahan. As-sanata was-sanatain, untuk masa setahun atau dua tahun. Hey, Rasul melihat mereka melakukan muamalah seperti ini. Jadi buahnya belum ada. Belum tumbuh buah-buahannya. Tapi mereka sudah beli terlebih dahulu. Sudah melakukan akad jual beli terlebih dahulu. Dan nanti setahun lagi baru ada barangnya. Atau dua tahun lagi baru dihadirkan barangnya. Dengan sifat yang sudah mereka sepakati. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, man aslafa fal yuslif fi kaidin ma'lum, barang siapa di antara kalian yang melakukan jual beli salaf, jual beli salam, maka hendaknya dia melakukannya fi kaidin ma'lum, dengan takaran yang ma'lum, yang diketahui, yang jelas takarannya, wa waznin ma'lum, dan timbangannya juga harus jelas, ila ajalin ma'lum, dan waktu penyerahan barangnya itu, dan pembayarannya, yani penyerahan barangnya juga harus diketahui secara pasti. Kapan, bulan apa, berapa tahun, atau berapa bulan, atau berapa pekan, dan seterusnya. Harus pasti dari semua sisinya. Harus diketahui sifatnya secara detail, secara rinci. Dan timbangannya juga harus diketahui, jika itu ditimbang atau jika itu ditakar, maka harus jelas-jelas diketahui. Dan tidak ada kejahilan di situ. Ini dalil yang menunjukkan tentang bolehnya muamalah jual beli as-salam. Al-hikmatu min masyru'iyyatih. Al-hikmah. Di sana ada hikmah atas pembolehan jual beli salam ini. Jual beli as-salam. Wa ajazatuhu syari'atul islamiyyatu tawsi'an ala afradihah. Syariat Islam membolehkannya dalam rangka untuk tawsi'an, memberi kemudahan ala afradihah. Kepada pemeluknya. Fal muzari' mathalan. Jadi syariat Islam ini melihat kemaslahatan yang ada dalam jual beli salam ini. Terdapat maslahat antara penjual dan pembeli. Kedua-duanya memiliki kemaslahatan. Ada suatu maslahat yang sama-sama mereka dapat. Fal muzari', contohnya al muzari' mathalan, seorang muzari', orang yang bercocok tanam, yakni seorang petani, contohnya qad la yamliku naqdan, mungkin saja dia tidak punya uang kontan. Yunfikuhu fi islahi ardihi, yang bisa dia tidak memiliki uang kontan, yunfikuhu, yang dengannya dia bisa membiayai islahi ardihi, untuk pengurusan lahannya, wa ziraatihi, untuk pengurus, dan juga untuk pengurusan kebunnya. Wa la yajidu man yuqriduhu, dan juga dia tidak mendapati orang yang bisa memberikan hutang kepadanya. Dia petani, punya lahan bercocok tanam, atau dia mungkin sudah bercocok tanam, tetapi dia tidak punya biaya untuk mengurus panennya, untuk mengurus lahan kebunnya ini, padahal bisa dimanfaatkan. Dan juga dia tidak bisa mendapati orang yang bisa memberikan hutang kepadanya. فَأُبِيْحَ لَهُ السَّلَمْ حَتَّى لَا تَفُوتُهُ مَصْلَحَةٌ مَصْلَحَةُ إِسْتِثْمَارِ أَرْضِهِ, maka dibolehkan bagi dia untuk melakukan jual beli salam. Maka boleh bagi dia mencari orang yang mau membeli buah yang akan tumbuh dari kebun dia ini dengan cara salam. Jadi bayar sekarang, nanti buahnya sekian kilo, sekian takarannya, sekian ton misalnya, harganya sekian, saya jual kepadamu. Dikasih uangnya di depan. Uangnya kontan di depan. Sehingga dengan itu, dia bisa mengurus kebunnya, dia bisa mengurusi lahannya, mendatangkan maslahat untuk dia, Jika tidak, maka yang terjadi adalah kerugian, tidak mendapat kemaslahatan atas kebun-kebun yang dia miliki. Hatta la tafutuhu maslahatu istithmari ardihi, sehingga dia tidak terlewatkan dari kemaslahatan pemanfaatan tanahnya. Nah, kesimpulan dari sini bahwa hikmah agama Islam membolehkan jual beli salam itu dikarenakan terdapat masalih atas kedua belah pihak, dan masalih terhadap kaum muslimin, meringankan beban mereka. Nah, kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan, pihak penjual dia untung dari sisi dia memegang uang di awal, dia bisa mengelola uang itu, dari sisi ini dia untung. Dia mendapat keuntungan dari sisi ini, dia mendapat uang kontan di awal, sehingga dia bisa mengurus. Mengurus lahannya dan seterusnya, ini dari sisi penjual. Demikian juga dari sisi pembeli, dia untung. Kenapa dia untung? Karena dia nanti, biasanya salam itu harganya lebih murah daripada ketika musimnya telah tiba, maka lebih mahal harga buah itu. Sebelum musimnya datang, dia sudah beli dulu buahnya. Dia sudah beli dulu buah-buahnya, sudah dibeli sebelum musimnya dengan cara salam. Baik setahun atau dua tahun lagi, misalnya sekarang masih musim dingin, dia sudah melakukan transaksi jual-beli salam kepada pemilik kebun ini, kepada orang yang akan mengurus kebun ini. Maka dia mendapat untung dengan harga murah. Biasanya kalau sudah musimnya, mungkin 1 ton dijual 20 juta. Ketika masih sekarang, mungkin dia bisa dapat tonnya 10 juta. Sekarang dia beli harganya 10 juta, tapi uangnya kontan. Nanti baru dia jual lagi buah-buahan tersebut. Kesimpulannya ada maslahat bagi kedua belah pihak. Ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Penjual mendapat keuntungan, dia bisa memanfaatkan uang kontan tersebut. Pembeli juga demikian, dia mendapatkan keuntungan. Nanti dia akan mendapat, dia mendapat keuntungan, yaitu dia mendapat harga murah. Dia beli mendapat harga lebih murah daripada di saat dia nanti akan menjualnya. Sehingga dari sini juga di antara hikmah dan maslahah yang besar juga dibolehkannya jual beli salam ini, disebutkan pula oleh para ulama, yaitu ini juga merupakan jalan keluar seseorang dari permasalahan riba. Daripada dia pergi ke bank, kemudian dia mengambil pinjaman dari bank, maka ada cara yang syar'i yang menggantikan, cara-cara riba tersebut. Tidak meminjam dengan cara riba, dengan cara yang syar'i, yaitu seperti ini. Dia misalnya temui saudara yang butuh mobil, dia tawarkan kepadanya, saya jual kepadamu, insyaallah saya datangkan kepadamu mobil merek ini dan ini, yang kamu inginkan mereknya seperti apa, insyaallah saya datangkan bulan depan, saya bayar sekarang. Dia butuh dana sekarang. Maka dia meminjam dengan cara seperti ini, boleh. Dibayar terlebih dahulu, namun dengan syarat-syarat yang akan disebutkan nanti, apa itu syarat-syarat salam, dibayar di awal, kemudian di bulan depan atau di tahun depan dia menghadirkan mobil yang disifati tersebut. Ini jual beli, assalam. Qala al-mas'alah tsaniyah. Masalah yang berikutnya, fi syuruti, syarat-syarat jual beli salam. Assalamu naw'un min anwa'il bai', jual beli salam termasuk salah satu dari jenis permasalahan jual beli. Walidzalika yushtaratu li sihhatihi asyurut almutaqaddimah fi 'aqdil bai'. Oleh karena itu dipersyaratkan sahnya jual beli salam ini syarat-syarat yang telah lalu dalam permasalahan jual beli, akad jual beli. Wa yudhafu 'alaiha al-ati, dan ditambah lagi dengan syarat-syarat berikut. Jadi jual beli salam, kata muallif, syaratnya seperti jual beli baik, tapi ditambah lagi dengan beberapa syarat berikut. Al-awwal, yang pertama, ayyakun al-muslimu fihi mimma yumkinu indibatu sifatihi. Barangnya, al-muslim yani barangnya itu harus memungkinkan untuk indibatu sifatihi, untuk disifati dengan sempurna. baik itu dengan cara bikailin, dengan cara ditakar, au waznin, atau ditimbang, au dharain, atau diukur. Kesimpulannya harus diketahui secara pasti dan sempurna. Pensifatannya itu harus sempurna. Boleh juga selain, boleh juga barang itu bukan barang timbangan atau barang yang ditakar. Ini hanya penyebutan misal, ini hanya permisalan saja, hanya permisalan. Bisa juga barang itu selain dari yang ditimbang atau selain yang ditakar. Seperti misalnya barangnya, ada contohnya, saya ingin beli barang yang serupa dengan ini. Ini sudah termasuk sifat, mensifati barang dengan pasti, dengan jelas, sempurna sifatnya. Ini mobil ini, saya ingin seperti mobil ini, saya beli kepadamu, datangkan bulan depan. Uangnya sekarang. Jadi sifatnya harus sempurna. Hatta la yu'addi ila tanazu'. Kenapa? Supaya tidak terjadi pertikaian, supaya tidak terjadi perselisihan. Ketika didatangkan barang tersebut, tidak ada lagi perselisihan. Maka barang-barang yang tidak bisa untuk disifati dengan sempurna, tidak boleh dilakukan jual beli salam padanya. Seperti misalnya, barang-barang yang tidak bisa disifati seperti al-jawahir, batu-batu mulia, yang harus dilihat langsung secara mata, atau seperti hewan juga kata para ulama, hewan-hewan ternak, tidak bisa diperjualbelikan secara salam. Karena sifatnya itu tidak sesempurna yang kita inginkan. Terkadang kita ingin hewan yang seperti ini, kabarnya demikian dan demikian, ternyata setelah didatangkan hewan itu agak kurus, tidak sesuai yang kita inginkan. Sehingga kata para ulama, hewan ini termasuk barang yang tidak bisa disifati dengan sifat yang sempurna. Sehingga jika sifatnya itu kurang sempurna, maka akan terjadi perselisihan nanti. Akan terjadi perselisihan ketika sudah datang barangnya. Tapi kemudian, syarat yang kedua, ma'rifatu qadril muslimi fihi bimi'yarihi asyari. Harus diketahui kadar barang itu dengan ukuran yang syar'i. Dengan ukuran yang syar'i. Fala yasihhu fi makilin waznan. Maka tidak boleh, tidak sah menjual barang yang ditakar dengan cara ditimbang. Wala fi mauzunin kailan. Dan tidak boleh, dan tidak sah menjual barang yang ditimbang dengan cara ditakar. Nah, asalnya demikian. Ukuran syar'i dalam jual beli itu sesuatu yang ditimbang, dijual dengan cara ditimbang. Sesuatu yang ditakar, maka dijual dengan cara ditakar. Ini di zaman dahulu seperti itu. Tapi di zaman sekarang, di mana sudah banyak perubahan, barang-barang itu semuanya sekarang sudah mayoritasnya bisa ditimbang. Orang jarang main takar sekarang. Sekarang pakai timbangan semuanya. Oleh karena itu, bagaimana telah kita singgung juga pada pertemuan-pertemuan lalu, bahwa boleh hukumnya, barang yang asalnya ditakar itu boleh dengan cara ditimbang. Tetapi sebaliknya, barang yang ditimbang tidak boleh ditakar, karena itu akan terjadi perselisihan. Jadi kesimpulannya bahwa barang itu harus jelas. Harus jelas ukurannya, timbangannya juga harus jelas. Dan pendapat yang rajih yaitu bahwa boleh barang yang ditakar, yang asalnya ditakar, jadi buah-buahan di zaman dahulu itu ditakar, tidak pakai timbangan. Sekian sok, sekian wadah, dan seterusnya. Tidak ditimbang. Tapi di zaman sekarang sudah pakai timbangan semuanya. Maka boleh menjual barang yang ditakar dengan cara ditimbang. Karena akurat keakuratan dan keakuratannya itu lebih pasti daripada ditakar. Tetapi jika itu barang yang ditimbang, emas contohnya, atau barang-barang yang dari zaman dahulu mereka menimbang, maka tidak boleh itu diperjualbelikan dengan cara ditakar, karena di sana pasti ada kelebihan. Ada kelebihan. Tapi kita lanjutkan. Al-thalith ayyudhkara jins al-muslama fihi wa naw'ihi bisifatihi al-mumayyizah lahu. Harus disebutkan jenis barangnya. Jenis barangnya disebutkan, wa naw'ihi, bentuknya, yani variannya, macamnya. Disifati dengan ciri-ciri al-mumayyizah lahu, yang terbedakan dari yang lain. Ciri-ciri yang membedakan dari barang yang lain. Nah, ini tiga syarat ini kurang lebih sama. Kesimpulannya bahwa harus betul-betul jelas teliti dalam pensifatan barang itu. Tidak boleh ada kekurangan dalam pensifatannya. Yang keempat, ayyakuna mu'ajjalan. Ayyakuna mu'ajjalan, barang itu harus ditangguhkan. Penyerahannya tidak boleh kontan, langsung. Di awal akad langsung diserahkan, tidak. Jadi barangnya itu harus ditangguhkan, yakni indem. Nanti penyerahannya, sesuai batas yang ditentukan. Ayyakuna al-ajalu, yang keenam, ayyakuna al-ajalu ma'luman wa muhaddadan minat tarafain. Masa penangguhannya itu harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Masa penangguhan, penyerahan barangnya ini harus diketahui dengan pasti oleh kedua belah pihak. Tahun lagi, sebulan lagi, tanggal sekian dan seterusnya. Harus sama-sama diketahui, tidak boleh. Nanti, pokoknya nanti saja saya serahkan, kapan ada kesempatan saya nanti serahkan, tidak boleh. Ini menyelisih sabda Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul mengatakan, "Falyuslif fi kailim ma'lum," harus dia melakukannya dengan cara kail al-ma'lum wa wazn al-ma'lum ila ajalin ma'lum, dengan waktu yang diketahui masanya. Harus diketahui jenisnya, demikian juga harus diketahui masanya, kapan pembayaran atau pelunasan mendatangkan barang itu, kapan dia lakukan. Yang ketujuh, ayyaqbidu thamana kamilan ma'luman fi majlisil aqd qabla tafarruqihima. Atau sebelum itu, sebuah permasalahan yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah jual beli salam ini termasuk menjual sesuatu yang tidak kita miliki? Jual beli salam telah kita ketahui gambarannya tadi. Apakah jual beli salam ini termasuk menjual sesuatu yang tidak kita miliki? Nabi alaihi wasallam mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Telah kita pelajari pada syarat-syarat jual beli, harus barang yang diperjualbelikan itu harus yang dimiliki oleh dia atau orang yang mewakili pemiliknya. Nabi mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Janganlah kau menjual barang yang bukan milikmu. Maka bagaimana dengan jual beli salam? Jual beli salam ini barangnya bukan di dia. Kalau barangnya di dia, itu bukan jual beli salam. Mausuf muayyan. Kalau barangnya sudah ada di dia, saya jual kepadamu jam. Jam saya di rumah. Ini bukan mausuf mu'ay, bukan mausuf fi zimmah. Ini bukan mausuf fi zimmah. Maka barangnya itu bukan milik dia, bukan milik orang lain, bukan milik pembeli. Intinya dalam tanggungan dia. Dalam tanggungan dia, nanti dia akan mendatangkan barang tersebut. Gambarannya ini menjual sesuatu yang bukan dia miliki. Maka dijawab oleh para ulama, bisa kita jawab dengan salah satu dari dua jawaban ini. Jawaban yang pertama, kita katakan bahwa jual beli salam ini adalah permasalahan yang dikecualikan. Yang dikecualikan dalam permasalahan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki. Asalnya, sesuatu yang tidak dimiliki tidak boleh dijual. Tidak boleh diperjualbelikan. Nabi mengatakan, "La tabi', janganlah kau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Kecuali dalam satu keadaan." Jadi mustasna. Jadi pembahasan salam ini dikecualikan. Kenapa bisa dikecualikan? Karena ada dalil. Ada dalil yang membolehkannya. Sehingga kita mengecualikan. Pengecualian ini berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil, maka boleh kita menjual beli salam. Menjual beli dengan cara seperti ini dalam bab as-salam. Khusus pada bab as-salam saja. Khusus pada bab as-salam. Nah, dalam bab as-salam tidak dipersyaratkan al-ba'i, orang yang menjual itu pemilik barang. Orang yang menjual pemilik barang tidak dipersyaratkan. Dia harus punya kebun, harus punya mobilnya, tidak. Bahkan jika sudah ada kebunnya atau sudah ada mobilnya, sudah ada barangnya, maka ini bukan jual beli salam. Ini menjual sesuatu yang sudah disifati dengan sifat yang tertentu, yang ada. Yang zatnya sudah ada. Sehingga perlu kita pahami tadi yang masalah mausuf fi dhimmah. Yang disifati fi dhimmah, dalam tanggungan. Bukan milik dia. Belum ada barangnya itu di dia, bukan belum ada. Buahnya itu masih belum ada di kebun dia. Buahnya belum ada di kebun dia. Jadi tidak mesti dia pemilik kebun, tidak. Boleh orang lain menjual buah yang ada di kebun orang lain. Yang ada di kebun orang lain tapi buahnya belum ada. Dia yang menjadi penjualnya dengan cara jual beli salam boleh. Jadi bisa kita jawab dengan jawaban ini, bahwa jual beli salam itu pengecualian dari bab permasalahan larangan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki. Dalam satu bab yaitu jual beli salam. Apa dalil yang menunjukkan ini? Dalil hadis Abdurrahman ibn al-Barra. Beliau mengatakan, kunna nusibul maghanim. Kami dahulu setelah perang mendapati ghanimah bersama Nabi SAW. Kemudian kami fataina ambat. Kemudian aku mendapati, kemudian kami menjumpai al-ambat, yaitu para penanam, yakni para petani yang mengairi tanaman. Yang mengairi tanaman, yakni bukan pemilik tanaman itu. Fanuslifuhum fil hintah. Kemudian kami melakukan jual beli salam kepada mereka. Dalam buah-buahan, dalam hitah, dalam az-zabib, as-syair, dan kurma, dan yang lainnya dari biji-bijian. Maka ini menunjukkan bahwa memang boleh jual beli salam itu, dan barangnya masih belum ada dan bukan milik dia, dan bukan milik dia. Ini jawaban yang pertama kita jawab. Bab as-salam itu pengecualian dari bab permasalahan larangan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki. Jawaban yang kedua atau kita jawab dengan jawaban yang kedua, yaitu bahwa hadis la tabi' ma laysa 'indak, jangan kau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Ini pada sesuatu yang mausuf mu'ayyan. Pada sesuatu yang sifatnya itu sudah ada dan ditentukan. Tempatnya di mana, milik siapa itu sudah ada. Zatnya sudah ada. Jadi larangan ini pada sesuatu yang mausuf mu'ayyan. Bukan mausuf fi dhimmah. Tapi mausuf mu'ayyan. Maka barangnya itu sudah ada di tetangga. Barangnya ada di toko yang, toko ini ada barang yang seperti itu. Maka dia menjual. Saya jual kepada barang ini. Barangnya ada di toko itu. Dia akan membeli dari situ. Maka tidak boleh. Ini mausuf mu'ayyan. Jadi larangan di sini maksudnya itu adalah yang disifati dan sifatnya itu mu'ayyan, tertentu, zatnya itu sudah ditentukan. Mana zat dari barang itu. Sehingga kita kemudian menjualnya, kemudian kita baru pergi ke toko tadi atau ke tempat tetangga kita yang ada barangnya di situ. Kita ambil barangnya, kemudian kita jual ke dia, atau kita beli dulu kepadanya. Kepemilikan itu baru terjadi setelah adanya akad. Kita menjual barang itu, padahal barangnya masih belum di kita, tapi masih ada pada orang lain. Ini mausuf, barangnya itu sudah disifati dengan sifat mu'ayyan. Sehingga kita perlu mengetahui yang dimaksud mausuf fi dhimmah. Jual beli salam itu mausuf fi dhimmah. Barangnya itu disifati dan tidak ditentukan barang yang mana. Zatnya itu yang mana. Sifatnya aja seperti ini, tapi zatnya tidak ditentukan. Pokoknya dalam tanggungan saya. Terserah, saya nanti akan datangkan kepadamu. Saya usaha carikan saja. Baik dari sini atau dari situ, tidak saya tentukan dari mana saya akan mengambilnya. Ini yang dimaksud mausuf fi dhimmah. Syarat yang ketujuh, ayyaqbidu thaman kamilan ma'luman fi majlisil aqd qabla tafarruqihima. Pembayarannya harus secara sempurna, kontan di awal akad, di majlis akad sebelum berpisah. Maka tidak boleh dan tidak sah jika jual beli salam itu diakhirkan pembayarannya atau dicicil sebagian pembayarannya. Kalau yang ke-8, syarat yang terakhir, kaunul musallamu fihi mimma yughlabu wujuduhu 'inda hululil ajal. Barangnya itu harus termasuk barang yang yughlabu wujuduhu, yang diduga kuat 'inda hululil ajal, di saat tiba waktunya, yakni diduga dengan dugaan yang kuat akan adanya barang itu, didapatinya barang itu, bahwa akan didapati barang itu dengan dugaan yang kuat. Dia menduganya dengan dugaan yang kuat bahwa barang itu akan dia dapat. Indah hulul ajal, di saat tiba waktu penyerahan barang. Jadi barangnya dia harus yakin atau dia setidaknya memiliki dugaan yang kuat bahwa di tahun depan saya harus mendapati barang yang seperti ini. di bulan depan sesuai kesepakatan mereka berdua. Setelah kesepakatannya setengah tahun lagi baru mendatangkan barangnya, maka dia harus yakin bahwa di setengah tahun itu dia bisa mendapatkannya. Hatta yusallimuhu lahu fi waqti, sehingga dia dapat menyerahkan barang itu pada waktunya. Fa illam yakun mawjudan, sehingga jika dugaan yang kuat itu, sehingga apabila barang itu tidak dia dapat, sedangkan waktunya sudah tiba untuk menyerahkan barangnya, maka ini tidak sah. Maka tidak sah. Karrutabi fi syita, seperti kurma di musim dingin. Lam yasih, maka tidak sah, li'annahu gharar, karena itu merupakan jual beli dan ada gharar di situ, ada gharar. Nah, di sini beliau menyebutkan seperti kurma di musim dingin. Kurma itu, buah kurma itu tumbuh dan berbuah dari pohonnya biasanya di musim panas. Maka ada orang yang melakukan akad jual beli salam, tetapi dia mengatakan nanti di musim dingin saya berikan kepadamu kurma sekian kilo, sekian takaran. Ini tidak mungkin. Mana ada kurma yang tumbuh di musim dingin? Kurma itu adanya di musim panas. Sehingga harus ada dugaan yang kuat barangnya itu bisa dia dapat di waktu penyerahannya. Waktu penyerahannya tiba, dia harus menduga dengan dugaan kuat bahwa dia bisa mendatangkannya. Sehingga apabila terjadi ketidakmampuan, dia tidak bisa, ternyata datang waktunya dan dia tidak mampu untuk menghadirkan barangnya, apa yang harus dilakukan? Ini sebuah permasalahan yang lain. Tiba waktu penyerahan barang, sudah datang tahun yang berikutnya, waktu yang mana dia sudah janjikan akan datangkan barangnya. Apa yang harus dilakukan jika dia tidak bisa mendatangkan barangnya dan sudah tiba waktunya? Pendapat yang rajih, terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan bahwa orang itu harus mengembalikan uang harga yang telah diserahkan kepadanya, dikembalikan dan dihapus jual belinya. Tapi pendapat yang rajih, wallahu a'lam, bahwa penjual antara dua pilihan. Yang pertama, dia harus berusaha mendatangkan, baik itu walaupun dengan yang semisal dengannya, atau yang kedua, nilai barang itu dia nilaikan, dia jadikan sebagai nilainya dan dia bayarkan kepada pemiliknya, kepada orang yang membeli. Jadi tidak dikembalikan uang yang diserahkan dahulu. Tapi bagaimana? Misalnya dia memesan, orang ini memesan mobil yang seperti ini, sifatnya seperti ini. Ternyata datang waktunya dan dia tidak bisa mendatangkan mobil itu. Dulu orang itu menyerahkan harga mobil itu, misalnya 100 juta. Nah, di saat dia tidak bisa melunasi, mendatangkan mobil ini, maka dia melihat harga mobil yang disifati dahulu, sekarang berapa. Harga mobil yang disifati dahulu itu sekarang berapa. Maka dia menghargai mobil itu dan membayar dengan harga mobil yang ada sekarang. Bukan uang yang dahulu diberikan dikembalikan. Ini paham ya? Ini cara apabila terjadi ketidakmampuan dalam membayar atau mendatangkan barang yang sudah dijanjikan. Kemudian permasalahan terakhir yaitu bahwa jual beli salam ini lawan daripada jual beli taksid. Jual beli at-taksid telah kita singgung tadi. Dan juga yang terakhir yang ingin Anda ingatkan juga yaitu bahwa dalam jual beli salam tidak boleh menjual barang yang dipersyaratkan padanya at-taqabud. Dalam jual beli salam ataupun dalam jual beli kredit tidak boleh menjual barang yang dipersyaratkan padanya at-taqabud. Misalnya menjual emas dengan mata uang, maka tidak boleh emas dengan mata uang itu dijual dengan cara as-salam. Jadi uangnya dulu baru emasnya nanti. Tidak boleh, semua yang taqabud maka tidak boleh dilakukan di situ jual beli salam. Tidak boleh ditunda. Tetapi apabila emas dijual dengan kurma, harganya emas kurma ini sekian kilo dengan emas 1 gram. Apakah di sini boleh dilakukan jual beli salam padanya? Saya bisa jawab. Boleh tidak? Saya beli kurma 10 kilo dengan 1 gram emas. Dengan 1 gram emas kurma jenis riba. Emas jenis riba juga. Apakah boleh jual beli salam di sini? Saya bayar dulu emasnya ini, kurmanya nanti. Kurmanya tahun depan. Boleh atau tidak? Boleh. Jawabannya? Boleh, karena bukan bagiannya. Emas, perak, dan mata uang itu bagian alif. Bagian A. Bagian A. Jika ini antara tiga ini dijual satu dengan yang lainnya, itu harus ada at-taqabud. Harus ada at-taqabud. Tapi kalau bagian yang kedua, tepung, gandum, kurma, atau bagian yang kedua, ini jangan lupa. Jadi semua yang dipersalahkan taqabud, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara diakhirkan. Dengan cara salam. Jadi kalau tidak ada syarat taqabud, kapan adanya syarat at-taqabud? Syarat at-taqabud itu harus apabila bagian A dijual satu dengan yang lainnya, atau bagian B dijual satu dengan yang lainnya. Tetapi jika bagian A dengan bagian B diperjualbelikan antara A dengan B, maka tidak ada syarat taqabud. Tidak ada syarat serah terima. Tapi ini jangan sampai lupa kaidah dalam bab ar-riba. Dalam bab ar-riba. Tapi itulah tentang jual beli salam. Dan insyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Mungkin insyaAllah Ramadan kita berhenti sejenak dari pembahasan kitab fiqih. Bila Ramadan insyaAllah akan bahas tafsir. Pada bulan Ramadan insyaAllah dari sana cukup pada pembahasan tentang kitab at-tafsir. InsyaAllah kita akan lanjutkan pelajaran fikih pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, mungkin setelah Eid atau setelah waktu yang diumumkan nanti. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.